بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا باب جديد من أبواب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا يحيى النووي رحمه الله تعالى، وهو باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. وهذا الباب عقده المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى لبيان ما جاء في الشريعة من حث على زيارة القبور لمقصد عظيم وغاية مهمة، وهي أن يتذكر الزائر هذا اليوم وهذا الموقف وهذه الحال التي مآله إليها، فيكون ذلك سببا لتوبته وإنابته واستعداده لهذا اليوم. وقول الإمام النووي رحمه الله باب استحباب زيارة القبور للرجال، وذلك أن زيارة النساء للقبور جاء فيها نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لعن الله زوارات القبور، فالرخصة والاستحباب في زيارة القبور إنما هو للرجال خاصة دون النساء. والمسألة فيها خلاف معروف بين أهل العلم، لكن هذا أصح قولي أهل العلم في هذه المسألة، أن زيارة القبور إنما هي خاصة بالرجال. ولعل هذا أيضا اختيار النووي عندما قال باب استحباب زيارة القبور للرجال. قال: وما يقوله الزائر، أي ما يشرع للزائر أن يقوله عندما يزور القبور. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة ونحن نتأمل في هذه الأحاديث الواردة في زيارة القبور، أن زيارة القبور على نوعين ذكرهما أهل العلم. النوع الأول الزيارة الشرعية التي يؤتى بها وفقا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مشتملة على انتفاع الحي الزائر وانتفاع الميت المزور. فالحي الزائر أيها الإخوة المستمعون يستفيد ثلاث فوائد: الأولى تذكر الموت لما يترتب عليه من الاستعداد له بالأعمال الصالحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، رواه مسلم. والثانية فعله الزيارة وهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤجر على ذلك. والثالثة الإحسان إلى الأموات المسلمين بالدعاء لهم فيؤجر على هذا الإحسان. وأما الميت المزور فإنه يستفيد في الزيارة الشرعية الدعاء له والإحسان إليه بذلك، لأن الأموات يستفيدون من دعاء الأحياء. ويستحب لزائر القبور أن يدعو لهم بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي عند الإمام النووي رحمه الله تعالى لذكر بعض ما ثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هذه الزيارة الشرعية. أما الزيارة البدعية فهي التي يؤتى بها على غير الوجه المشروع، كان تقصد القبور لدعاء أهلها والاستغاثة بهم وطلب قضاء الحاجات منهم ونحو ذلك، فإن هذه الزيارة لا يستفيد منها الميت ويتضرر بها الحي، فالحي يتضرر لأنه فعل أمرا لا يجوز إذ هو شرك بالله، والميت لا ينتفع لأنه لم يدع له وإنما دعي من دون الله. فهذه خلاصة في هذا الموضوع، وسنقف على فوائد أخرى مهمة في هذا الباب عند تقريرات أو ما ساقه الإمام النووي رحمه الله تعالى. الحمد لله، segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, tiada sekutu baginya, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah limpahkan salawat dan salamnya kepada beliau, keluarga beliau, dan para sahabat beliau semuanya. Para pendengar yang mulia, hari ini kita akan memulai sebuah bab baru dalam kitab Riyadhus Salihin karya Abu Zakaria Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang diberi judul bab tentang sunnahnya ziarah kubur untuk kaum pria dan apa yang semestinya diucapkan oleh para peziarah. Ya, bab ini dibuat oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala untuk menjelaskan tentang apa yang telah diajarkan oleh agama kita, yaitu sunnahnya menziarahi kubur, dan itu diajarkan serta yang itu diajarkan oleh agama kita untuk sebuah tujuan yang agung dan manfaat yang besar, yaitu mengingat kematian, mengingat hari, keadaan, dan posisi di mana kita semuanya akan menuju kepadanya. Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan di sini bab tentang sunnahnya menziarahi kubur untuk kaum pria. Beliau menyebut untuk kaum pria karena bagi kaum wanita telah diriwayatkan sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berisi larangan untuk menziarahi kubur bagi kaum wanita. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat para peziarah kubur di kalangan wanita. Jadi rukhsah, keringanan yang diberikan oleh agama kita untuk berziarah kubur setelah sebelumnya dilarang, itu hanya khusus untuk kaum pria saja. Dan tentunya kita mengetahui bahwasanya para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini, tapi kita tidak ingin bahas perselisihan tersebut. Dan pendapat yang lebih kuat adalah yang mengatakan bahwasanya sunnahnya ziarah kubur ini hanya khusus untuk kaum pria saja, dan tampaknya inilah pilihan Imam Nawawi sebagaimana tercermin dari judul yang beliau buat, bab tentang sunnahnya ziarah kubur bagi kaum pria dan apa yang mestinya diucapkan oleh peziarah. Ya, ziarah kubur itu ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama adalah ziarah kubur yang dibolehkan, sedangkan yang kedua adalah ziarah yang tidak dibolehkan. Adapun ziarah kubur yang dibolehkan adalah ziarah kubur yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ziarah yang syar'i ini mengandung manfaat untuk kedua belah pihak. Maksudnya mengandung manfaat untuk yang berziarah maupun yang diziarahi. Untuk orang yang masih hidup yang berziarah maupun si mayit yang sudah dikubur di dalam kuburan tersebut. Adapun orang yang masih hidup yang berkunjung atau berziarah, dia mendapatkan paling tidak tiga manfaat besar. Yang pertama adalah mengingat kematian. Karena berziarah kubur membuat kita mengingat akan kematian dan membuat kita akan tergerak untuk menyiapkan diri menghadapi kematian yang merupakan sebuah keniscayaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, "Ziarahilah kuburan karena sesungguhnya hal tersebut mengingatkan kalian kepada akhirat." Kemudian yang kedua adalah manfaat dari sunnah ziarah ini sendiri. Ketika kita melakukan ziarah kubur, kita telah melakukan sebuah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan demikian kita akan mendapatkan pahala. Adapun yang ketiga adalah berbuat baik, ya, kepada orang yang sudah meninggal dengan mendoakan mereka. Ya, jadi kita juga mendapatkan pahala berbuat baik ini. Ketika kita berziarah kubur ya, dan mendoakan orang yang sudah meninggal, maka berarti kita telah berbuat baik kepada mereka, karena mereka butuh untuk didoakan. Sehingga dengan berbuat baik kepada mereka ini, kita bisa juga meraih ihsan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang diziarahi, mayit yang dikubur, dia juga mendapatkan manfaat dari ziarah yang syar'i ini, karena dia didoakan oleh orang yang berziarah. Mereka membutuhkan doa, mereka membutuhkan kebaikan dari kita. Jadi kunjungan atau ziarah yang syar'i ini memberikan manfaat untuk orang yang berziarah maupun yang diziarahi. Adapun jenis yang kedua atau macam yang kedua adalah ziarah yang tidak disyariatkan, yaitu ziarah yang tidak dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, misalnya dengan malah meminta kepada orang yang sudah meninggal, berdoa kepada orang yang sudah meninggal, beristighosah kepada si mayit, ya, atau meminta agar kebutuhan-kebutuhan kita dipenuhi, agar hajat-hajat kita diselesaikan oleh orang yang sudah meninggal dan dikubur di dalam kuburan yang kita ziarahi. Kunjungan yang atau ziarah yang tidak disyariatkan seperti ini tidak memberikan manfaat untuk kedua belah pihak. Orang yang berziarah tidak mendapatkan manfaat, justru malah mendapatkan dosa. Karena contoh-contoh yang kita sebutkan tadi semuanya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk penyekutuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang diziarahi juga tidak mendapatkan manfaat karena dia tidak didoakan yang merupakan kebutuhan dia, tapi malah justru dimintai untuk melakukan hal-hal yang dia tidak mampu. Ya, dan nanti kita akan satu persatu bahas ayat-ayat dan hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam bab ini. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى أولا في هذه الترجمة حديث بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها رواه مسلم. وهذا الحديث حديث بريدة رضي الله عنه وفيه يقول صلوات الله وسلامه عليه كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها, وجاء في بعض الروايات فإنها تذكركم الآخرة. يفيد هذا الحديث أن الأمر فيما يتعلق بزيارة القبور كان في بدء الإسلام على المنع مطلقا, ينهى تماما عن زيارة القبور, ثم جاءت بعد ذلك الرخصة في زيارة القبور بقوله فزوروها. فإذا هذا يفيد أن ثمة نهي ثم بعد ذلك جاءت رخصة في ذلك. لماذا النهي عن الزيارة؟ قال أهل العلم كان ذلكم النهي خوف الافتتان, لأن الناس حديث عهد بجاهلية, فنهى النبي عليه الصلاة والسلام الناس عن زيارة القبور مطلقا حماية للتوحيد ولئلا يقع الناس في أي نوع من التعلق. وبعد أن تمكن الإيمان وعرف الناس التوحيد وأن الاستغاثة بالأموات و غيرهم باطلة ولا تجوز وترسخت هذه العقائد في القلوب, جاءت الرخصة بقوله فزوروها, ثم بين العلة أيضا من الزيارة والحكمة منها بقوله عليه الصلاة والسلام فإنها تذكركم الآخرة. ولهذا ينبغي للزائر عندما يزور القبور أن يدرك أن هؤلاء الأموات لا يملكون له نفعا ولا عطاء ولا منعا ولا لا يملكون شيء من ذلك, حتى الدعاء لا يملكون أن يدعون له لأن أعمالهم انقطعت بموتهم, فما يملكون شيئا, حتى الدعاء لا يملكونه, بل هم يحتاجون إلى أن يدعو لهم الزائر. ولهذا ينبغي له عندما يزور القبور أن يزورهم بهذه النية, أن يتذكر الآخرة وأن يفعل هذا الأمر المستحب والسنة التي سنها النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يقصد الإحسان إلى هؤلاء الأموات بالدعاء لهم، فيؤجر على هذا الإحسان للأموات. أما أن يذهب للقبور بقصد التبرك بها أو دعاء المقبورين أو سؤالهم قضاء الحاجات أو يطلب منهم ونحو ذلك، فهذا كله من الضلال الذي جاءت شريعة الإسلام بالنهي عنه والتحذير منه. Imam Nawawi rahimahullahu taala memulai bab ini dengan menyebutkan sebuah hadis riwayat Muslim dari Buraidah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku telah melarang kalian dari ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah kubur." Hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah ini menjelaskan kepada kita bahwasanya pada awal Islam ziarah kubur dilarang sama sekali. Kemudian datanglah rukhsah, datanglah keringanan yang membolehkan ziarah kubur dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fazuruha." Maka sekarang ziarahilah kubur. Jadi awalnya tidak boleh, kemudian datang rukhsah keringanan untuk menziarahi kubur. Kenapa sampai ziarah kubur dilarang di awal Islam? Para ulama menjelaskan bahwasanya sebabnya adalah karena kekhawatiran terjadinya fitnah. Karena kaum muslimin saat itu baru saja keluar dari masa jahiliyah. Jadi Nabi Muhammad SAW melarang mereka untuk berziarah kubur sama sekali untuk melindungi akidah dan tauhid mereka. Agar jangan sampai mereka memiliki ketergantungan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika akidah mereka sudah kuat, tauhid mereka sudah kuat, mereka tidak tergantung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, maka datanglah rukhsah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu firman beliau, "Fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah." Maka ziarahilah kubur karena sesungguhnya dia mengingatkan kalian kepada akhirat. Maka inilah hakikatnya ziarah kubur dilarang pada awal Islam karena khawatir kita jatuh dalam syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena khawatir kita tergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang di zaman sekarang, setelah ziarah kubur dibolehkan, tapi masih punya keyakinan seperti itu, masih bergantung hatinya kepada mayit yang sudah tidak punya apa-apa, yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, dengan meminta kepada mereka, dengan beristighathah kepada mereka, dengan bertabaruk kepada mereka, maka berarti dia telah melakukan pelanggaran yang besar. Berarti dia telah melakukan ibadah yang agung ini tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang sudah meninggal, itu sudah terputus amalan mereka. Sudah terputus manfaat mereka untuk orang lain. Tidak lagi bisa mereka membantu orang lain. Maka hendaklah kita tidak bertabaruk kepada mereka, tidak berdoa kepada mereka, tidak minta agar kebutuhan kita dituntaskan oleh mereka karena mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Hendaklah seperti yang kita sudah jelaskan di depan, tujuan ziarah kubur kita adalah menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, mengingat akhirat, menyiapkan diri lebih baik untuk menghadapi kematian, dan untuk berbuat baik kepada orang yang sudah dikubur, yaitu dengan mendoakan mereka. Maka adapun orang yang melakukan tabaruk, berdoa kepada orang yang sudah meninggal, ya istighathah kepada si mayit, maka semua itu adalah kesesatan yang telah dilarang oleh agama kita sama sekali. Thumma awrad al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala haditha ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم من مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإن إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية. وهذان الحديثان حديث عائشة وحديث بريدة وكذلك الحديث الآتي كلها في الدعاء للمقبورين بهذه الدعوات العظيمة بأن يسأل أن يسلم عليهم وأن يدعو لهم بالمغفرة ويسأل الله تبارك وتعالى لهم العافية. Selanjutnya Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan tiga hadis. Yang pertama adalah dari Muslim, hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam giliran Aisyah bersama Rasulullah. Setiap malam yang menjadi giliran Aisyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa keluar di akhir malam untuk menuju ke kuburan Baqi. Maka beliau berkata, Assalamualaikum daru qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun ghadan mu'ajjalun wa inna insha'allahu bikum lahiqun Allahumma ighfir li ahli Baqi al-gharqad. Yang artinya, salam atas kalian, kuburan kaum mu'minin telah datang kepada kalian apa-apa yang telah dijanjikan kepada kalian. Dan sesungguhnya kami insyaAllah akan menyusul kalian. Ya Allah ampunilah penghuni kuburan Baqi al-Gharqad. Selanjutnya adalah hadis riwayat Muslim dari Buraidah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi Muhammad SAW mengajari mereka, yaitu para sahabat, jika mereka keluar menuju kuburan, jika mereka berziarah kubur, untuk mengucapkan Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahiqun as'alullaha lana walakumul afiyah. Salam atas kalian penghuni tempat ini atau kuburan ini di antara kaum mu'minin dan muslimin, dan sungguh insya'allah kami juga akan menyusul kalian. Saya meminta kepada Allah keselamatan untuk saya dan kalian. Yang terakhir adalah hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah kuburan di Madinah. Maka beliau menghadap ke kuburan tersebut dengan mengucapkan salam atas kalian wahai penghuni kubur. Semoga Allah mengampuni kami dan kalian, dan kalian adalah pendahulu kami, sementara kami adalah penerus kalian. Ya, hadis Aisyah, kemudian Buraidah, dan yang ketiga adalah hadis Ibnu Abbas, ini semuanya menjelaskan kepada kita tentang apa yang seharusnya diucapkan saat berziarah kubur. Dan kalau kita perhatikan, semua doa ini mengandung doa untuk orang-orang yang sudah dikubur. Kaum muslimin dan mukminin yang telah dikubur di kuburan yang kita ziarahi, agar mereka mendapatkan ampunan dan keselamatan. وقولها رضي الله عنها في هذا الحديث كان يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يبدأ الزيارة بإلقاء السلام، إلقاء السلام على الموتى، السلام عليكم دار قوم مؤمنين. ويقول بعد ذلك وأتاكم ما توعدون، وأتاكم ما توعدون أي أتاكم في قبوركم ما توعدون، والمراد بذلك أي الأجر والثواب على الأعمال التي قدمتموها، فقد وعدتم على ذلك بأجر وثواب وأتاكم ما توعدون. ثم قال بعده غدا مؤجلون، أي أن الثواب تفصيلا تلقونه غدا يوم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى في دار الجزاء ودار الثواب، غدا مؤجلون. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أي مآلنا نحن الأحياء هو ذلك، أننا لاحقون بكم وصائرون إلى ما صرتم إليه. ثم يدعو لهم بالمغفرة، اللهم اغفر لأهلي بقيع الغرقد. وأيضا حديث بريدة، حديث بريدة رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. وهذه الدعوة التي في حديث بريدة يجدر حقيقة بالمسلم أن يحفظها، حتى عندما يزور القبور يقول هذا الشيء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه. وتأمل أخي المستمع رعاك الله قول بريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم، أي يعلم أصحابه رضي الله عنهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم، أي أن يقول القائل منهم عند زيارة للقبور هذه الكلمات: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وهذا فيه أن أهل القبور ليسوا على مستوى واحد في الدين، بل منهم المسلم ومنهم المؤمن، والمؤمن أعلى درجة، ولهذا قدمه في الحديث قال من المؤمنين والمسلمين، والمؤمنون هم أكمل درجة والمسلمون دونهم، والسلام يلقى على هؤلاء أجمعين. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، مصيرنا ومآلنا اللحاق بكم. ثم ختم بقوله أسأل الله لنا ولكم العافية، والعافية تجمع الخير كله، تجمع الخير كلها، العافية من العقاب والعافية من سخط الله والعافية بأن يفوز العبد برضا الله سبحانه وتعالى وينجو من عقابه. ومن أوتي العافية فقد أوتي الخير كله. Dalam hadis Aisyah yang merupakan hadis kedua dalam bab ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan keluar setiap malam ya, pada saat giliran Aisyah dikunjungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu keluar di akhir malam menuju ke Baqi al-Gharqad. Kemudian beliau mengatakan salam atas kalian di kuburan kaum mukminin. Kemudian beliau mengatakan, dan telah datang kepada kalian apa yang telah dijanjikan kepada kalian. Maksudnya adalah pahala dan ganjaran atas amalan yang telah kalian lakukan di dunia, telah kalian rasakan sekarang. Namun masih ada nikmat yang sempurna lagi yang akan diambil saat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Disebutkan di sini, ghadan mu'ajjalun, ya, dan ada yang diakhirkan, yaitu pahala yang sempurna atas amalan yang telah diamalkan di dunia nanti baru akan didapatkan saat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya insya Allah kita juga akan menyusul kalian. Ya, ini adalah sebuah keniscayaan karena masing-masing dari kita semuanya akan kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dan menemui ajalnya. Adapun dalam hadis Buraidah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat sebuah bacaan yang diucapkan oleh mereka saat berziarah kubur. Hal ini menunjukkan bahwasanya selayaknya bagi setiap muslim untuk menghafal doa ini, untuk menghafal zikir ini. Karena di sini Buraidah menyebutkan bahwasanya Rasulullah dahulu mengajarkan mereka doa ini. Jadi yang semestinya kita hafal adalah doa ini, yaitu assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun as'alullaha lana walakumul afiyah. Ini doanya hendaklah masing-masing dari kita berusaha untuk menghafalnya, dan doa ini juga menunjukkan bahwasanya penghuni kuburan itu tidak berada dalam satu tingkatan. Mereka bertingkat-tingkat. Ada yang muslim dan ada yang mukmin. Dan yang mukmin derajatnya lebih tinggi daripada yang muslim. Namun kita mengucapkan salam kepada semuanya. Dan doa yang terakhir yaitu doa untuk diberikan keselamatan. Ini mengumpulkan segala kebaikan. Karena barang siapa yang telah diberikan keselamatan atau afiah, berarti dia telah diberikan kebaikan semuanya. Karena barang siapa yang telah diberikan afiah, maka berarti dia akan selamat dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dia akan selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala dan akan meraih ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Thumma khatam rahimahullah taala hadhihi at-tarjamah bi hadits Ibn Abbas رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر. وقوله في هذا الحديث مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر. هذا بمعنى الأحاديث التي قبله. وقوله أنتم سلفنا ونحن بالأثر نظير ما تقدم معنا أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. فقوله أنتم سلفنا أي أنتم السابقون، وموتكم تقدم موتنا فسبقتونا إلى ذلك، ونحن لاحقون، نحن بالأثر أي لاحقون بكم ومصيرنا إلى ما صرتم إليه. وبهذا تنتهي هذه الترجمة فيما يتعلق باستحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. Ya, adapun yang terakhir yang dengannya Imam Nawawi rahimahullah taala menutup bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah SAW suatu ketika melewati kuburan di Madinah, maka beliau menghadap ke kuburan ini dengan muka beliau, dengan wajah beliau. Kemudian beliau mengatakan, Assalamualaikum ya ahlal qubur, yaghfirullahu lana wa lakum, antum salafuna wa nahnu bil athar. Salam atas kalian, wahai penghuni kubur. Semoga Allah mengampuni kami dan kalian. Kalian adalah pendahulu kami, dan kami akan mengikuti kalian. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ini senada dengan hadis yang sebelumnya, karena berisi salam kepada ahli kubur sebagaimana yang sebelumnya, kemudian juga berisi permohonan ampunan untuk orang yang berziarah maupun yang diziarahi. Dan juga sabda beliau, antum salafuna wa nahnu bil athar, ini mirip atau senada dengan ucapan beliau pada hadis yang sebelumnya, wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Jadi antum salafuna, maksudnya kalian adalah pendahulu kami, karena kematian kalian mendahului kematian kami. Sedangkan wa nahnu bil athar artinya kami akan mengikuti, kami akan menyusul kalian, karena sesungguhnya apa yang telah kalian rasakan juga akan kami rasakan. ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى ترجمة جديدة بعنوان كراهية تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين. وهذه الترجمة عقدها الإمام النووي رحمه الله تعالى لبيان النهي عن تمني الموت لضر نزل بالعبد من مرض أو ضائقة أو فقر أو شدة أو نحو ذلك، فإنه ليس له في هذه الحال أن يتمنى الموت. وقول النووي رحمه الله كراهية تمني الموت قد يكون أطلق الكراهة وأراد كراهة التحريم، وهذا هو الظاهر فيما دل عليه الحديث. فالنهي في قوله في الحديث الذي ساقه لا يتمنين أحدكم الموت، النهي هنا للتحريم، لأن تمني الموت فيه شيء من عدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. ولا يدري هذا الذي تمنى الموت عن مآله عندما يموت، لكن لو أنه تمنى لو أنه بقي قد يكون محسنا فيزداد إحسانا كما سيأتي معنا في الحديث، وقد يكون مسيئا فعنده فرصة للتوبة. فليس من الحكمة ولا من العقل ولا من الدين عندما يصاب الإنسان بمرض أو بضائقة أو بشدة أن يتمنى الموت، هذا خطأ وسوء تفكير. وأيضا من الضلال في الدين أن يكون الإنسان بهذه الصفة، بل عليه أن يصبر وأن يحتسب وأن يسر الله سبحانه وتعالى أن يفرج همه وأن ينفس كربه وأن يفك ضائقته وأن ييسر أمره. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى ذكر الشواهد والدلائل على ذلك. Selanjutnya Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan sebuah bab baru, yaitu bab tentang dilarangnya mengharapkan kematian karena sebab musibah yang menimpa kita, dan boleh jika itu dilakukan karena khawatir akan fitnah pada agama. Jadi beliau menyebutkan bab tentang dibencinya atau dilarangnya mengharapkan kematian karena sebuah musibah yang menimpa, dan itu boleh jika dilakukan karena menghindari fitnah dalam agama kita. Ya, Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan bab ini untuk menjelaskan bahwasanya kita tidak boleh untuk mengharapkan kematian, mengimpikan kematian karena penyakit yang kita derita, kesulitan yang kita hadapi, atau kemiskinan yang mendera. Barang siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang seperti ini, maka dia tidak boleh untuk mengharapkan kematian. Dia harus bersabar dan ihtisab mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah dan ujian tersebut, dan tidak boleh untuk mengharapkan kematian. Dan di sini beliau menyebutkan karohah, ya, menyebutkan hukumnya makruh, dan tampaknya yang dimaksud dengan makruh oleh beliau dalam bab ini adalah haram. Dan itulah yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang akan kita bahas sebentar lagi insyaallah. Orang yang mengharapkan kematian, dia tidak mengetahui apakah yang akan dia temui setelah kematian nanti? Apakah kenikmatan atau justru malah kesusahan di akhirat? Adapun kalau dia bertahan hidup, kalau dia tetap hidup, maka kalau dia sudah baik sebelumnya, maka dia bisa menambah kebaikan itu. Adapun jika sebelum itu dia sudah buruk amalannya, maka dia masih bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pilihan ini tidak bisa dia lakukan kalau dia meninggal dan mengharapkan kematian karena diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesusahan. Maka bukanlah merupakan sebuah hikmah, bukan sebuah kebijaksanaan kalau orang yang dihadapkan pada ujian lantas mengharapkan untuk segera mati. Bahkan itu justru malah sebuah pemikiran yang salah, pemikiran yang buruk, sebuah cara berpikir yang sesat dalam beragama. Orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hendaklah sabar, ihtisab, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakitnya disembuhkan, agar kesulitannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemiskinannya atau kesempitannya diperluas olehnya. Wa qawluhu rahimahullahu taala wala ba'sa bihi قوله في الترجمة ولا بأس به أي تمني الموت لخوف الفتنة في الدين. المراد بخوف الفتنة في الدين أي ما يحصل للناس من افتتان في دينهم بسبب الأفكار الفاسدة أو الديانات المنحرفة أو نحو ذلك، أو زخرف الدنيا التي تفتن الناس في دينها. والأظهر أن هذا أيضا لا يتمنى الإنسان الموت بسببه، لكن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يتوفاه مسلما وأن يعيذه من الفتن، مثل ما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أو يقول في دعاء اللهم اقبضني إليك غير مفتون، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمه من الفتن وأن يكون قبضه ووفاته على غير الفتنة، وعليه أن يتحلى بالصبر بالاستمساك بالدين والاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ويعمل قدر استطاعته على البعد عن الفتن والذب عن دين الله إن كان عنده علم يتمكن به الدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى، وإلا يعتزل الفتن ويبتعد عنها، ويسر الله سبحانه وتعالى أن ينجيه من الفتن، ويدعو أيضا بالدعاء الآتي عند المصنف في الحديث اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. Kemudian masih di judul bab, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan dan boleh jika dilakukan karena khawatir akan fitnah pada agama. Maksudnya boleh untuk mengharapkan kematian kalau kita khawatir terjadi fitnah pada agama kita. Jadi beliau menjelaskan kalau khawatir akan fitnah dunia, penyakit dan yang lain, kita tidak boleh untuk mengharapkan kematian. Tapi kalau khawatir akan fitnah agama, kita boleh untuk mengharapkan kematian. Maksudnya seberapa maksudnya adalah mengharapkan kematian karena terjadinya fitnah agama, karena tersebarnya pemikiran yang menyimpang, atau agama yang rusak, atau dunia yang dihiasi yang kita khawatir terjerumus karenanya. Ini yang dimaksud oleh Imam Nawawi. Menurut beliau, mengharapkan kematian karena hal-hal seperti ini dibolehkan. Namun yang lebih kuat, yang pendapat yang lebih kuat adalah bahwasanya mengharapkan kematian karena hal-hal seperti ini juga tidak boleh. Tidaklah seorang mukmin yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian seperti ini, termasuk fitnah pada agama ini, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa agar dimatikan dalam keadaan Islam. Hendaklah dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Kemudian juga berdoa sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu ya Allah matikanlah saya dalam keadaan tidak terfitnah. Hendaklah seorang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian semacam ini berusaha untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Hendaklah mengejar ilmu yang dengannya dia bisa menghindari fitnah ini. Atau kalau memang tidak mampu untuk menghadapinya, dia bisa untuk menjauhi fitnah ini, menyendiri, menjauhkan diri dari fitnah, dan berdoa agar diselamatkan dari fitnah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam doa yang akan kita sebutkan sebentar lagi, yang artinya ya Allah, hidupkanlah aku jika seandainya hidup itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika seandainya kematian itu lebih baik bagiku. Wa huna unabbih ayyuhal ikhwah al-kiram ala amrin ذا أهمية، وأيضا تمس الحاجة إلى التنبيه له. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تمني الموت كما سيأتي في الأحاديث التي ساقها النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن تمني الموت أو أن يدعو على نفسه بالموت بأن يقول اللهم متني أو اللهم أزهق روحي أو نحو ذلك، هذا جاء النهي عنه في أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن يقتل نفسه وهو ما يسمى بالانتحار؟ إذا كان جاء الإسلام بالنهي عن تمني الموت فكيف بالأمر بالانتحار وأن يكون قاتلا لنفسه عياذا بالله من ذلك؟ والله سبحانه وتعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم، فهذه من عظائم الأمور وجاء فيها وعيد شديد، فإذا كان قد نهي عن تمني الموت فكيف إذن بأن يقتل نفسه والعياذ بالله؟ قد جاء في ذلك من الوعيد في النصوص في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ومن ذلكم قول الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. Ya, dan sebelum kita berpindah ke pembahasan hadis-hadis yang termaktub dalam bab ini, perlu untuk kami ingatkan sebuah perkara yang penting yang kita sangat butuh untuk mengingatnya kembali, yaitu bahwasanya kalau seandainya Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk mengharapkan kematian dan mendoakan diri sendiri untuk cepat mati karena sebuah musibah yang menimpa kita, maka bagaimana hukumnya dengan orang-orang yang membunuh diri mereka sendiri? Bagaimana orang yang bunuh diri? Tentunya hal ini lebih layak lagi untuk dilarang. Dan agama kita telah melarang hal ini dengan keras. Hal ini adalah sebuah dosa besar dan telah diriwayatkan berbagai ancaman yang keras untuk dosa bunuh diri ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Maha menyayangi kalian. Dan barang siapa yang melakukan hal itu secara zalim dan berlebihan, maka sesungguhnya kami akan masukkan dia ke dalam neraka dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، فإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وهذا الحديث حديث أبي هريرة فيه النهي عن تمني الموت، ثم بين عليه الصلاة والسلام أن في بقاء الإنسان حيا لا يخلو من أمرين، إما أن يكون محسنا فيزداد إحسانا لعله يزداد إحسانا، وإما مسيئا فلعله يستعتب يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وفي رواية مسلم قال لا يدعو به من قبل أن يأتيه، في الوقت الذي كتب الله أن يأتيه فيه، ثم بين تعليل ذلك قال إنه إذا مات انقطع عمله ولا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. فبالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، متفق عليه. وهذا فيه التوجيه إلى الدعاء المناسب الذي يدعو به بدلا أن يدعو على نفسه بالموت يفوض أمره إلى الله بقوله اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam bab ini menyebutkan hadis yang pertama, yaitu sebuah hadis muttafaq alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang di antara kalian mengharapkan kematian, karena kalau dia baik maka dia bisa menambah kebaikan itu, dan kalau dia buruk maka dia bisa meminta ridha Allah subhanahu wa ta'ala dengan meninggalkan keburukan yang telah dia lakukan. Ini adalah lafaz Al-Bukhari. Sedangkan dalam riwayat Muslim disebutkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang di antara kalian yang mengharapkan kematian, dan jangan berdoa untuk mati sebelum kematian mendatanginya. Karena sesungguhnya kalau dia sudah meninggal, maka putuslah amalnya. Dan seorang mukmin itu tidaklah umurnya menambah, tidaklah umurnya bertambah kecuali dia bertambah kebaikan. Ya, hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita tentang larangan untuk mengharapkan kematian, karena kita tidak tahu apa yang akan kita dapatkan setelah kita mati. Adapun kalau kita tetap hidup, kita masih punya kesempatan. Kalau sebelum itu kita sudah baik, maka kita bisa menambah kebaikan kita. Dan kalau kita buruk sebelum itu, maka kita masih punya kesempatan untuk taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian riwayat Muslim menjelaskan kepada kita sebuah faedah tambahan, yaitu kita tidak boleh untuk berdoa. Tidak boleh untuk mendoakan diri sendiri agar cepat mati. Ini dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena kalau kita sudah meninggal, maka putuslah amalan kita dan kesempatan kita untuk meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim juga dari Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang di antara kalian mengharapkan kematian karena bahaya atau musibah yang menimpanya. Namun kalau seandainya dia harus melakukan, maka hendaklah dia mengucapkan, ya Allah, mengucapkan Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika seandainya kehidupan lebih baik bagiku, dan matikanlah aku, wafatkanlah aku jika seandainya kematian lebih baik bagiku. Ya, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini mengajarkan kepada kita tentang apa yang semestinya diucapkan. Mengajarkan kepada kita doa yang lebih baik untuk diucapkan daripada mengharapkan kematian, yaitu doa yang sudah kita sebutkan tadi itu. ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بحديث قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب بن الأرت رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى 7 كيات فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب يعني لا نجد مجالا لحفظه إلا نضعه في التراب للبناء ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له فقال إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب وهذا لفظ رواية البخاري وهذا الحديث الذي ختم به رحمه الله تعالى فيه استجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن تمني الموت فهو خباب رضي الله عنه يقول لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو الموت دعوت به فهذا فيه استجابتهم رضي الله عنهم وأرضاهم لما يدعوهم إليه ويوجههم إليه صلوات الله وسلامه عليه ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد والعون على كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Dan rahimahullah ta'ala mengakhiri bab ini dengan sebuah hadis yang muttafaq alaih dengan riwayat Al-Bukhari dari Qais bin Abi Hazim. Beliau berkata, kami mengunjungi Khabbab bin Arad suatu saat. Kami menjenguk beliau dan beliau sudah melakukan kai, yaitu pengobatan dengan besi panas banyak 7 kali. Maka beliau berkata, sesungguhnya sahabat-sahabat kami dahulu yang telah meninggal telah berlalu. Mereka tidak kekurangan dunia. Dan kami mendapatkan banyak sekali harta yang kami tidak punya tempat untuk menyimpannya kecuali tanah. Ya, jadi mereka sampai sebagian dahulu saking banyaknya harta yang datang kepada mereka di akhir-akhir kehidupan mereka, itu sampai mereka harus menyimpan harta ini di dalam tanah agar tidak dicuri oleh orang. Dan kalau seandainya Nabi Muhammad SAW tidak melarang kami untuk berdoa dengan kematian, maka saya akan berdoa untuk cepat mati. Kemudian kami suatu ketika mendatangi beliau, Nabi Muhammad SAW. Kemudian kami mendatangi beliau, maksudnya Khabbab. Di lain kali, saat beliau sedang membangun kebun beliau. Kebun kurma beliau. Maka beliau mengatakan sesungguhnya seorang muslim itu mendapatkan pahala dari setiap sesuatu yang dia nafkahkan, yang dia infakkan. Kecuali saat dia membangun seperti ini. Ya, maksudnya, kalau dia berlebihan dalam membangun, maka dia tidak bisa mendapatkan pahala dari apa yang telah dia nafkahkan untuk bangunan yang berlebihan tersebut. Ya, hadis ini menegaskan kepada kita tentang larangan untuk mengharapkan kematian dan berdoa dengan kematian, maksudnya berdoa untuk cepat mati. Dan pada hadis ini juga dijelaskan bagaimana para sahabat mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka langsung praktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan akhirnya kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Dan kita akhiri majlis kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.